الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Indah ya Hana Balukman. Hukum asalnya hal itu apa? Akhiratan. Indah ya Pak Sofia. Jika datang dalam lafaz ma'rifat, contohnya wahdahu ay. Nah, al-ghalib hal itu apa ya Khana? Mayoritasnya mustaq. Mustaq. Nah, apakah al datang dalam bentuk jamid ya Khana Balukman? Nah, apabila datang dalam bentuk jamid, ditaknya ke mustaq. Nah, contohnya apa? Ada til jariyatu qamaran. Nah, datangnya hal dalam bentuk jamid banyak dalam berapa masalah ya Fana? Tiga. Yang pertama menunjukkan atas tasbih, contohnya yang kedua apa Usman? Berbentuk makhluk saling. Menunjukkan saling antara dua sisi. Contohnya? Al-biru. Hur. Al-huru. Bi'atuhu zaitan. Zaitan biru. Nah, mana halnya? Halnya yatan yatim. Takdirnya? Takdirnya apa? Takdirnya mutaqor bidoin. Nah, yang ketiga? Ada tulang alat takdir. Misal? Keluar jalan pasir. Dimana? Dimana mutaqor bidoin. Mutaqor bidoin. Bukan mutaqor bidoin. Rurutan banyak. Taibala nastamir. Qala al-muallif rahimahullah wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hukum hal berikutnya tidaklah dia kecuali terletak setelah kalimat sempurna. Ai ba'da jumlatin tammatin. Maksudnya tamamil kalam adalah jumlah yang sempurna. Bi makna annahu laisa ahada juz'ail jumlah. Maknanya bahwasanya hal itu bukan salah satu dari dua bagian kalimat. Hal itu bukan salah satu bagian dari kalimat. Nah, sudah ada fi'il fa'ilnya, ada mubtada khobarnya, baru datang setelahnya al-hal. Nah, walaisal muradu bitamamil kalam ayyakunal kalamu mustaghniyan anhu. Dan bukanlah yang dimaksud dengan kalimat sempurna adalah kalam tidak membutuhkannya. Artinya dibuang bisa. Bukan. Ya. Maknanya tamamul kalam adalah setelah kalimat sempurna. Bukan berarti apa? Sebuah kalam itu tidak membutuhkan hal. Nah. Dalilnya apa? Bidalil qauli ta'ala. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi marohan, janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Mana halnya? Marohan. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Kalimat sempurna. Nah, tapi ketika hal ini dibuang, kalimatnya jadi tidak sempurna. Nah, kalau kita buang marohan jadi apa ya Khana Nabila. Janganlah kau berjalan di muka bumi. Terus berjalan di mana? Nah itu. Maka kalimatnya menjadi tidak sempurna ketika halnya dibuang. Jadi maknanya tamamul kalam bukan maknanya apa? Kalam tidak membutuhkannya. Kalam tetap membutuhkannya. Nah. Jadi yang dimaksud dengan tamamul kalam sekali lagi apa? Setelah kalimat sempurna. Fi'il sudah mendapatkan fa'ilnya. Mubtada mendapatkan khobarnya. Atau kalau fi'il majhul sudah ada naibul fa'ilnya. Qala syari qawlu illa ba'da tamamil kalam ayat li'annahu fadlatun. Kecuali setelah terletak setelah kalimat sempurna, yaitu karena hal itu fadlah, bukan omdah, ya, bukan inti kalimat. Wa qawlu ay ba'da jumlatin tamah hadha tafsirun li tamamil kalam. Nah, ba'da jumlatin tamah ini penjelasan terhadap tamamil kalam. Ba'da tamamil kalam maknanya adalah setelah kalimat sempurna. Wal jumlatu tamatu hiyal murakkabatu min fi'lin wa fa'ilin aw min mubtada'in wa khabarin. Kalimat sempurna adalah yang tersusun dari fi'il fa'il. Nah, kalau fi'ilnya majhul berarti ya fi'il dan naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah dari mubtada' dan khabar. Wa qawlu wa laysal muradu an yakunal kalamu mustaghniyan anha ila akhirih. Di sebagian nusuh pakai domir ha ya. Sebagainya pakai dhamir al-ha'anhu. Nah, karena hal itu bisa dihukumi mudzakkar, bisa dihukumi mu'annas. Ayat li'annal fa'idata qad tatawakkafu ala zikrihi kama fil ayati lati dhakarohal musannifu. Ya, bukanlah yang dimaksud itu ada kalamnya tidak membutuhkan hal sampai akhirnya. Karena apa? Karena fa'idah. Ini kalimat itu kadang-kadang berhenti atas penyebutan hal. Jadi faedah kalimat itu berhenti pada penyebutan hal. Kalau hal nggak disebutkan, maka kalimatnya tidak sempurna. Nah, sebagaimana dalam ayat yang telah disebutkan di musannif tadi. Wala tamshi fil ardi marohan. Kalau halnya tidak disebutkan, maka faedahnya tidak sempurna. Wala tamshi fil ardi, janganlah engkau berjalan di muka bumi. Nah, faedahnya itu terletak pada halnya. Wala tamshi fil ardi marohan. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Wa nahu, dan juga contohnya. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam keadaan sia-sia, main-main. Mana syahidnya? Mana halnya? Alhamdulillah. La'ibin. Ala taro. Annal kalama la tatimu fa'idatuhu al-maksudatu biduni zikri marohan wa la'ibina. Tidakkah kau lihat bahwasanya al-kalam, kalimat itu, tidaklah sempurna faedahnya, faedah yang dimaksud, tanpa menyebutkan kata marohan dan la'ibin. Tanpa menyebutkan halnya. Baik, kita sekarang berpindah kepada sahibnya, sahibul hal. Selesai dari pembahasan hal. Berarti, hukum-hukum hal tadi kalau disimpulkan, ada berapa ya, Afana? Yang pertama ya, Pak Azam? Satu. Dua. Hal itu harus mustaq. Harus. Yes. Tapi terkadang bisa jadi. Kebanyakannya mustaq. Nah. Terus? Terus hal itu terletak setelah jumlah, setelah kalimat sempurna. Nah. Kalau mau ditambahkan ya dia harus berupa isim, mansub, menjelaskan terhadap apa yang tersamar dari keadaan, kemudian dia nakiroh, kemudian dah apa? Mustaq, dan terletak salah kalimat sempurna. Sekarang kita berpindah kepada sahibnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la yakunu sahibul hali illa ma'rifatan kama taqaddama fil amsilati. Dan sahibul hal itu harus berupa tidaklah dia kecuali ma'rifat, dan sahibul hal tidaklah dia kecuali ma'rifat. Kama taqaddam. Sebagaimana telah berlalu dalam contoh-contoh, ya. Contohnya, wala tamshi fil ardi marohan. Mana hal mana sahibul halnya? Abdul Rahman. Hal. Sahibul halnya mana? Domir mustatir ujuban takiru anta pada tamsi. Ja'a Zaidun wahdahu. Mana hal mana sahibul halnya? Aba Maimuna. Wahdahu. Sahibul halnya? Zaidun. Ini ma'rifat. Nah. Udakulu rajulan rajulan. Mana hal mana sahibul halnya? Sahibul halnya? Ma'rifat. War'ah giptul farasa musrajan. Mana hal mana sahibul halnya? Balukman. Rakibtul farasa musrajan. Sahibul halnya? Al-farasa. Ma'rifat an-nakira? Kenapa? Nah iya kok Al-Farasa Ma'rifat itu kenapa? Karena ada alif lamnya. Tentu jawabannya kemana? Sudah mikirnya kejauhan. Ayo bulannya alif lam. Ma'rifat karena ada alif lam. Kalau tadi misalkan apa? Rakib itu atau laki itu Abdullah rakiban misalkan domir ta. Ma'rifatnya karena domir. Nah. Au nakiratan. Atau bisa juga sahibul halnya itu nakirah. Bimusawwigin. Dengan faktor yang membolehkan. Nah, nanti akan datang apa saja faktor yang membolehkan hal datang dalam bentuk nakirah. Nahu, fiddari jalisan rajulun. Di dalam rumah itu ada seorang laki-laki dalam keadaan duduk, sambil duduk. Mana hal mana sahibul halnya? Jalisan. Sahibul halnya? Rajulun, nakirah. Ya, nanti disebutkan apa musawiknya di situ. Wa qauli ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an. Dalam 4 hari dalam keadaan sama. Mana hal mana sahibul halnya? Halnya sawa'an. Sahibul halnya? Arba'ati ayyamin nakirah. Wa qauli ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Dan tidaklah kami binasakan sebuah korea, satu negeri, kecuali telah ada baginya para pemberi peringatan. Mana hal, mana sahibul halnya? Halnya jumlah. Laha mundirun. Sahibul halnya? Korea, nakirah. Wa qira'ati ba'dihim walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan bin nasbi. Qira'ah sebagian Al-Qura, dan tatkala datang kepada mereka kitab dari si Allah dalam keadaan membenarkan dengan dibaca nasab mana hal mana sahibul halnya? Musaddiqan hal. Sahibul halnya? Kitabun. Kitab nakirah. Baik, qala syarih qawlu wa la yakunu sahibul hali illa ma'rifatan ay li annahu mahkumun alaihi bil hali. Sahibul hal tidaklah dia kecuali ma'rifat. Yakni karena dia dihukumi atasnya dengan hal. Sahibul hal itu yang dihukumi atasnya dengan hal. Wal aslu fil mahkumi alaihi bit at-ta'rifu. Hukum asalnya sesuatu yang dihukumi atasnya itu ma'rifat. ya, sesuatu yang dihukum itu hukum asalnya ma'rifat. Kenapa? Li'annal hukma 'alal majhuli la yufidu ghaliban. Karena hukum atas sesuatu yang tidak diketahui, yang majhul, tidak memberi faedah ghaliban kebanyakannya. Lakin qad yakunu nakiratan biwujudi musawwigin minal musawwigati allati takrub tak tuqarribuhu minal ma'rifah. Akan tetapi kadang-kadang bisa datang dalam bentuk nakirah dengan adanya faktor yang membolehkan, dari faktor-faktor yang membolehkan yang mendekatkannya kepada ma'rifat, mendekati ma'rifat, ya. Tuqarribuhu minal ma'rifah. Kama yaqul mubtada'u nakiratan bi musawwihin. Sebagaimana datang atau mubtada nakirah dengan musawwik. Masih ingat? Mubtada nakirah bi musawwik. Di antara musawwikatnya mubtada nakirah apa ya, Afan Abu Usman? Musawwik itu faktor yang membolehkan mubtada nakirah. Hukum asalnya mubtada kan ma'rifat. Nah, iya. Dia bisa nakirah, tapi ada faktor yang membolehkannya. Apa Ishak? Khobarnya dan majrur. Terus? Nah, khobarnya jar majrur muqaddam. Contohnya? Nah, mana mubtada'nya? Rajulun. Nakirah. Musawiknya? Khobarnya syubul jumlah muqaddam. Banabila? Khobar apa? Mubtada'nya nakirah disifati. Apa contohnya? Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik. Abdun mu'minun nakiroh, tapi disifati. Apalagi nakiroh diidhofahkan. Khomsu sholawatin. Nah, DLL. Dan lainnya lupa. Baik, dimurjah kembali. Sekarang kita membahas tentang musawigotnya hal. Sahibul hal nakirah. Hukum asalnya sahibul hal itu ma'rifat, tapi bisa datang dalam bentuk nakirah kalau ada musawiknya. Fa sahibul hal bimanzilatil mubtada wa hiya bimanzilatil khabar. Sahibul hal itu seperti kedudukannya mubtada dan dia, demir hiya kembali ke mana ya Abdillah? Hal muannas, ya. Sahibul hal itu dihukumi seperti kedudukannya mubtada, sedangkan halnya seperti kedudukan khobar. Mubtada harus ma'rifat, boleh nakirah kalau ada musawwik. Nah. Wal musawwiqatu allati dzakarahal musannifu huna tsalatsatun. Faktor-faktor yang membolehkan yang disebutkan oleh musannif di sini ada tiga. Al awwalu, yang pertama, taqaddumul hali ala sahibihi. Hal mendahului sahibul hal. Contohnya, fiddari jalisan rojulun. Mana hal, mana sahibul halnya, Pak Azam? Halnya jalisan. Jalisan, sahibul halnya? Sahibul halnya rojulun. Nah, kira atau ma'rifat? Rojulun ma'rifat. Ya jelas. Nakiroh. Kenapa dia boleh nakiroh? Sahibul hal kok nakiroh? Karena ada faktor yang membolehkannya. Apa faktor yang membolehkan? Apa? Kata-kata awal. Dia terletak. Hal. Sebelum sahibul hal. Antum kalimatnya rubah. Hal mendahului sahibul hal. Itu. Kalau seperti yang di sini ya. Hal mendahului apa? Sahibul halnya jalisan, hal sahibul halnya rojulun. Kalau antum mau memakai kata terletak tadi ya, hal terletak. Hal terletak setelah. Hal terletak sebelum. Nah, itu sama dengan hal mendahului. Hal mendahului. Sahibul hal. Hal terletak. Aduh, gak ilang. Sebelum. Nah, itu faktor yang membolehkan. Fidari jalisan rojulun. Boleh rojulun. Karena halnya mendahului sahibnya. Fajalisan halun min rojulun wahuwa nakiratun. Maka jalisan ini hal dari rojul. Dan dia nakirah. Wasawwagha maji'ul hali minhu. Wasawwagha maji'al hali minhu taqaddumuhu alaihi. Yang membolehkan datangnya hal darinya, dari nakirah, adalah mendahuluinya, ini mendahului hal atas sahibnya. Waqila halun minad dhamiril mustakani fi dharfi wa huwa aswabu. Dikatakan pendapat yang lain ini ya. Hal jalisan itu hal dari dhamir yang ada pada dhorof. Wahuwa aswab. Itu lebih benar katanya. Li'annahu yalzamu alal awwali maji'ul hali minal mubtada. Karena konsekuensi dari yang pertama. Dari pertama itu yang mana? Pendapat yang mana pertama ya akhwana? Jalisan itu halnya rojulun. Ya, sahibul halnya rojulun. Itu pendapat yang pertama. Konsekuensinya pendapat yang pertama ini, jalisan hal dari rojulun adalah datangnya hal dari mubtada. Sahibul halnya mubtada. Wassahihu man'uhu kama taqaddama. Yang benar, tidak dibolehkannya sebagaimana telah berlalu. Ya. Hal naam bisa datang dari fa'il, datang dari maf'ul, atau fa'il dan maf'ul. Naam. Kemudian ada tambahan kemarin apa? Hal dari majrur bil harf, majrur bil mudhaf, datang dari khobar. Wala ta'til halu minal mubtada'i ala sahih, halaman 282. Wala ta'til halu minal mubtada'i ala sahih. Ada khilaf ya di situ. Baik, jadi konsekuensinya kalau mengatakan jalisan itu hal dari rojulun, sahibul halnya adalah mubtada. Nah, wallahu a'lam. Wa yughni an hadzal mithali qauluka jaa musri'an rajulun. Gantinya contoh bagaimana? Ya, dan cukup bagimu untuk menggantikan dari contoh ini adalah ucapanmu jaa musri'an rajulun. Diganti jangan pakai mubtada khobar tapi pakai fa'il. Telah datang dalam keadaan cepat seorang laki-laki. Nah, sekarang mana hal, mana sahibul halnya? Abdurrahman. Sahibul halnya? Kenapa dia nakirah? Kenapa di sini sahibul halnya boleh nakirah? Bantu apa Azam? Nah iya, udah berulang-ulang harus bisa. Rojulun kenapa nakiroh? Karena terletak. Karena letaknya. Letaknya kenapa? Setelah hal. Nah. Karena letaknya setelah hal. Nah. Atau dengan bahasa lain, halnya mendahului sahibul halnya. Seperti kalimat di sini. Antum jangan buat kalimat ini malah bingung tadi. Jadi di sini kenapa? Faktor yang membolehkan sahibul halnya nakirah karena halnya mendahului sahibul hal. musri'an hal mendahului sahibul hal. Karena hukum asalnya kan hal sahib dulu baru halnya. Sahib ini faktor pemboleh yang pertama. Wasani tahsisuhu bi idhafatin aw wasfin. Dikhususkannya sahibul hal dengan diidhafahkan atau diberi sifat. Sama seperti mubtada. Mubtada itu bisa nakirah kalau diidhafahkan atau diberi sifat. Contohnya fal awalu yang pertama. Ini maksud yang pertama apa ya Fanaba Maimunah? Naam. Tahsisu bi idhafah contohnya fi arba'ati ayyamin sawa'an. Nah, sawa'an hal, sahibul halnya mana? Arba'ati ayyamin. Nakirah tapi dikhususkan dengan idhafah. Fasawa'an halun min arba'ati wahiyan nakiratun. Sawa'an hal dari arba'ati, arba'ati sahibul hal dan dia nakirah. Wasawwagha dzalika tahsisuhu bil idhafati ila nakiratin. Yang membolehkan hal itu adalah pengkhususannya dengan idhafah ila nakirah. Ingat idhafahnya kepada nakirah. Karena kalau idhofah kepada ma'rifat, jadi ma'rifat. Wahya ayyamin. Fa'inna idhofatan nakirati ilan nakirati tufidu tahsiso. Karena diidhofahkannya isim nakirah ke isim nakirah yang lainnya, memberikan faedah tahsis, pengkhususan. Kalau idhofah ila ma'rifat, tufidu ta'rif. Kama taqaddama fi babil mubtada'i wal khobari. Sebagaimana telah berlalu dalam bab mubtada dan khobar. Wa mislu qauluka ja'a gulamu rajulin musri'an. Telah datang budak laki-laki itu dalam keadaan cepat. Mana hal mana sahibul halnya ya Aba Abdillah? Halnya. Sahibul halnya. Nakirah. Boleh nakirah kenapa? Nah, buat tani. Yang kedua. Apa yang dimaksud yang kedua ini ya Fanaba Luqman? Dengan diberi sifat ya. Nahwu walamma ja'ahum al-ayata. Nah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan. Mana hal mana sahibul halnya ya Fanaba Luqman? Musaddiqan hal. Sahibul halnya? Domir, nah berarti kalau sudah domir ya terpenuhi. Kita membahas apa ini? Membahas sahibul hal nakirah. Kitabun. Kenapa di sini sahibul hal yang boleh nakirah? Karena disifati. Mana sifatnya? Mana naatnya kitabun? Ya, tak tunggu sebentar. Mana naatnya kitabun? Sudah dua bentar ini. Kitabun min indillah. Hah? Kitabun min indillah. Naatnya mana? Nah, ada mana Abu Sofia? Min indillah. Kenapa? Sibul jumlah terletak setelah nakirah itu menjadi na'at. Benda ya Fana, Abu Luqman. Jangan bingung, sudah benar tapi antum enggak yakin, ragu-ragu jadi tak tanya terus. Min indillah itu na'at dari kita pun. Kitab yang dari sisi Allah. Dalam keadaan membenarkan. Famusaddiqan halun min kitabun. Maka musaddiqan ini hal dari kata kitabun. Dia nakirah. Wahuwa nakiratun wasawwa ghadhalika tahsisuhu bil wasfi. Yang membolehkan hal itu dikhususkannya dia dengan diberi sifat. Fa innal jara wal majrura muta'allikun bimahdufin na'tun li kitabun. Nah, maka jar majrur itu berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai na'at bagi kitab. Wa hadhihi qira'atu Ibrahim Ibrahim bni Abi Oblah. Wahia syadzatun. Ini kiraahnya Ibrahim bin Abi Oblah atau Ablah. Dan ini kiraah yang syadzah. Kiraah yang ganjil. Wa baqiyatul qurra'i qara'uha bi raf'i musaddiqun ala annahu na'tun li kitabun. Para pembaca, para ahli qiraah yang lainnya membaca ayat ini dengan merofakkan musaddiqun sebagai na'at bagi kitabun. Naam. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun. Nah. Na'at bagi kitabun. Kitab dari si Allah yang membenarkan. Wa misalu maji'il hali minan nakiratil mausufati qauluka ja'a rajulun tawilun musri'an. Contoh datangnya hal dari isim nakirah yang disifati, sifat yang jelas, ya, bukan berupa jar majrur. Contohnya ja'a rajulun tawil, telah datang seorang laki-laki yang tinggi dalam keadaan cepat. Mana hal, mana sahibul halnya? Apa Isa? Halnya musri'an. Sahibul halnya? Halnya rojulun. Boleh nakiroh kenapa? Disifat. Yaitu? Tawilun. Nah. Asal itu. Faktor pemboleh yang ketiga. Taqaddumun nafyi alaihi. Didahului nafi. Sama dengan mubtada. Mubtada boleh nakiroh dengan didahului nafi juga. Nah. Nahu wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Mana hal, mana sahibul halnya? Halnya jumlah tadi. Laha mundirun. Sahibul halnya? Qaryatin nakirah. Apa yang membolehkan? Didahului nafi. Mana nafinya? Nafi. Illa itu istisna. Bukan nafi. Fajumlatu laha mundirun fi mahali nasbin halu min qaryah. Laha mundirun, ini jumlah ismiyah ya, mundirun mubtada, lahanya khobar. Fi mahali nasbin, menduduki kedudukan nasab sebagai hal dari qaryah. Wahiyya nakiratun, wasawwa ghadalika taqaddumun nafyi, yang membolehkannya adalah didahului nafi. Tanbihun, qatiya qausahibul hali nakiratan bila musawwigin wahuwa qalilun. Tanbih, peringatan. Kadang-kadang sahibul hal datang dalam bentuk nakirah tanpa ada faktor yang membolehkan. Wahuwa qalil. Sedikit. Aqaulihim marartu bima'in ke'data rajulin. Hikasril qaf ayat mekdaro ke'adatihi. Seperti ucapan Arab. Aku melewati air seukuran apa tempat duduknya seorang laki-laki. Hikasril qaf. Ini. Mikdar ke'adati, seukuran dengan ke'adahnya, tempat duduknya. Mana hal, mana sahibul halnya? Ke'adata. Sahibul halnya? Main. Faktor yang membolehkannya? Nakiro. Yang membolehkan nakiro apa? Faktor yang membolehkan nakiro apa ya, Pak Usman? Baishak. Nah ya, faktor yang membolehkan dia nakir apa? Anda ya akan apa Nabila? Tidak ada. Anda jawab apa? Ah. Di dalam hati. Tidak ada faktor yang membolehkannya. Makanya bingung. Tanbih loh. Qad yaqau sahibul hali nakiratan bila musawigin. Nah iya, enggak ada. Nah, tapi ini sedikit. Wa hadisu akbala rajulun haraman. Seorang laki-laki yakni menghadap dalam keadaan berihram. Mana hal mana sahibul halnya? Abdillah. Sahibul halnya? Faktor yang membolehkannya? Nah, langsung. Ai muhriman wa nahu dzalik. Wa madhhabu sibawahi jawazul qiyasi 'alal masmu'i wa madhhabul qalili wa yunusa al man'u. Madhabnya sibawah boleh dikiaskan atas yang didengar. Artinya apa? Tidak adanya faktor yang membolehkan itu bisa dikiaskan, kita bisa buat. Ini madhabnya siapa? Sibawai. Artinya antum bisa misalkan ja'a rajulun raqiban. Ini kias. Kalau madhabnya sibawai boleh. Tapi kalau madhabnya al-Khalil dan Yunus, al-man'u enggak boleh. Nah, silakan pilih yang mana. Ya kalau madhabnya Khalil harus ada ini ucapan Arab. Seperti itu. Ya. Akbala rajulun haraman misalkan. Warid dari ucapan mereka. Kalau kita buat sendiri enggak boleh. Beda dengan matanya si bawah. Kalau si bawah boleh. Seperti yang saya contohkan tadi. Ja'aro julun rokiban. Ja'aro julun masyian. Wah, datang laki-laki. Seorang laki-laki dalam keadaan berkendaraan. Dalam keadaan berjalan kaki. Ya, khilaf dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Bissawab naktafi bihadha tafadzalu barakatuh. Olá, Alan.